Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid, ya. Kita sudah masuk ke al-faidatul ula. Al-faidatul thaniyatu. Faidah yang kedua. Nah, tabayyan laka mimma sabaqa annana nad'u ala mas'alatil mayyit al-awwali jami'a mas'alatil mayyit al-thani 'inda at-tabayyuni wa wafqaha 'inda at-tawafuqi. Telah jelas, ya, bagimu dari apa yang telah lalu, bahwa sesungguhnya kami meletakkan di atas masalah mayit yang pertama jami'a masalati mayit tsani, seluruh masalah mayit yang kedua, 'inda tabayun, ketika terjadi tabayun. Bisa antum bayangkan, ya. Nih, masalah mayit yang pertama ini kolomnya, masalah mayit yang kedua ini kolomnya. Ya. Kita bandingkan siham yang dimiliki oleh al-mayit tsani di masalah yang pertama, kita bandingkan dengan masalahnya ketika terjadi tabayun, maka kita mengitsbat masalah mayit tsani. Masalah mayit tsani itu yang kita tetapkan masalahnya, itu maksudnya seluruhnya itu yang kita letakkan di atas busur masalah yang pertama sebagai juz saham yang akan dikalikan ke yang ada di bawahnya di kolom itu. Nah, wa wafqaha 'inda tawafuq, dan meletakkan wafqnya ketika terjadi tawafuq, ya, nilai pertemuannya yang ketika terjadi tawafuk. Nah, yaitu apabila siham mayit yang kedua dibandingkan dengan masalahnya tawafuk, maka masalahnya kita kembalikan ke wafuknya, angka yang merupakan angka pertemuannya, dan itu yang kita letakkan di atas masalah mayit yang pertama. Tamam. Wa tad'u, di sini menjadi tad'u sekarang. Tadi nad'u ala masalah mayit awal, kemudian wa tad'u. Naskantum soban sama. Baik. Ini peralihan dhamir. Wa tad'u ala masalah mayit tsani, dan engkau meletakkan di atas masalah mayit tsani jami'a sihamihi 'inda at-tabayun. Begitu pula sebaliknya. Ya. Ketika perbandingannya tadi tabayun sama tadi itu, yakni siham mayit yang kedua dibandingkan masalahnya tabayun, maka sihamnya mayit itu kita letakkan di atas masalahnya, masalah mayit tsani, iya kan? Nah, wa wafqaha 'inda tawafuqi, atau wafqnya ketika terjadi tawafuq. Ketika perbandingan siham mayit tsani dengan masalahnya tawafuk, maka kita kembalikan angka siham itu ke wafknya, ya. Kemudian wafknya kita letakkan di atas masalah mayit tsani sebagai jussah sahamnya. Jelas, ya? Baik. Yang berapa kali ana jelaskan, jika kita proses lebih panjang dari ini, jussaham yang tadi diletakkan di atas masalatil ula itu kita kalikan dengan siham mayit tsani, kemudian kita bagikan ke masalahnya, mesti dapat hasilnya. Mesti akan sama hasilnya dengan yang ini. Meletakkan seluruh siham mayit tsani di atas masalahnya ketika tabayun, atau wafnya ketika tawafuk. Mesti ketemu. Cuma yang disebutkan Syekh ini lebih lebih singkat. Nah, jadi apa? Kalau mungkin kita bisa ungkapkan disilang ya. Bisa? Pas ungkapan itu? Disilang. Ketika tabayun, masalah mayit tsani yang diletakkan di atas masalah yang pertama, atau ketika tawafuk, wafnya diletakkan, ya, sebaliknya yang diletakkan di atas masalah mayit tsani, seluruh sihamnya ketika tabayun, atau wafnya ketika tabayun. Waf siham itu ketika tawafuk. Jadi begini aja, disilang ya. Paham ya? Makin jelas. Barakallahu fikum. Wa hadzal mawdu'u 'ala kulli wahidatin huwa juz'u sahmiha. Wa hadzal mawdu'u, dan ini angka yang diletakkan tadi. Ya, angka yang diletakkan tadi saat tabayun atau tawafuk, 'ala kulli wahidatin, atas masing-masing dari masalah itu, diletakkan di atas masing-masing masalah itu, huwa juz'u sahmiha, itu adalah juz sahamnya. Yudrabu bihi, nah itu, dikalikan dengannya, dengan juz saham itu, sahmu kulli warithin minha, saham masing-masing ahli waris darinya, dari masalah yang ada di situ, di kolom masalah itu. Jelas ya? Tamam. Falau kanat sihamul mayyiti tsani munqasimatan ala mas'alati, maka kalau siham mayit yang kedua terbagi habis atas masalahnya. Nah, kita banding ini perbandingan yang ketiga tadi, perbandingan yang pertama tabayun dan tawafuk. Sekarang perbandingan yang ketiga, sihamnya ya terbagi habis atas masalahnya. Yani siham mayit yang kedua ini sihamnya di masalah pertama terbagi habis atas masalahnya. Fa innana nad'u fawqa al-mas'alatil ula, maka kita meletakkan di atas mas'alatul ula, di atas busur mas'alatul pertama, rokma wahidin, kita meletakkan angka satu di atas masalah yang pertama, linadriba bihi, untuk kita kalikan dengan angka satu itu, sahma kulli warithin minnas, saham masing-masing ahli waris dari masalah pertama itu, yang ada di kolom masalah pertama. Nah, atau pilihan yang kedua, nada'uha bila syai'in, atau kita biarkan saja angka masalah pertama itu bila syai', tanpa menuliskan angka satu di atasnya. Jadi tidak usah ditulis angka satu, karena hasilnya toh sama, ketika dikali satu, tetap sama. Jadi bisa kita tulis angka satu, bisa juga dibiarkan kosong. Jadi tidak perlu dikalikan, karena dikali satu tetap hasilnya sama. Wanan kulu. Nah, ketika kita kosongkan saja tanpa angka satu, wanan kulu nafsa sihamil warathati fiha bi izaihim fil jami'ah, dan kita menukil ya, memindahkan angka siham ahli waris itu sendiri yang ada di dalam masalah itu, masalah pertama itu, tinggal kita pindahkan nilai sahamnya itu biizaihim, sejajar dengan mereka, dengan ahli waris itu, fil jami'ah, di al jami'ah, karena ya dikali satu juga hasilnya sama. Jadi tidak usah ditulis satu, kosongkan saja, tinggal kita pindah saja masing-masing pada lajurnya ya, yang sejajar. Nah, wa ammal mas'alatu tsaniyatu, adapun masalah kedua, yakni al mayyit tsani, untuk yang inkisam tadi ini ya, ini sambungan penjelasan inkisam. Adapun masalah tsaniyah, jika terjadi inkisam tadi, sihamnya dibagi dengan masalahnya, terjadi inkisam terbagi habis, fa nad'u fawqaha, maka kita meletakkan di atas masalah tsaniyah, ma kharaja bi kismati sihamil mayyiti min al-ula 'alayha, angka yang dihasilkan, yang kharaja, yang keluar, yang dihasilkan dengan pembagian sihamil mayyit min al-ula, dari al-ula 'alayha, atas masalahnya. Nah, jadi tadi sihamnya berapa? kita bagikan ke masalahnya. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya itu yang kita letakkan di atas masalah bait tsani sebagai juz sahamnya. Nah. Jelas? Anda rangkum kembali? Kan ada, berarti ada tiga kemungkinan nisbah, yaitu apa? Tabayun, tawafuk, dan ingkisam, yaitu perbandingan siham mayit yang kedua dengan masalahnya. Apabila perbandingan siham mayit yang kedua dengan masalah mayit yang kedua di masalah yang kedua tentunya tabayun, berarti masalah mayit yang kedua kita letakkan di atas masalatul ula. Sebaliknya, siham mayit itu yang ada di masalatul ula kita letakkan di atas masalat mayit tsani, itu juz saham yang dikalikan ke bawah sesuai kolom itu. Kalau tawafuk, perbandingan siham mayit yang kedua dibandingkan aslul masalahnya, masalahnya di masalah kedua, perbandingannya tawafuk, maka kita kembalikan masalah mayit yang kedua ke wafqnya, angka pertemuannya itu. Itu yang kita letakkan di atas masalatul ula. Sebaliknya wafq, angka wafq siham mayit itu yang kita letakkan di atas masalat mayit tsani. Itu yang tadi diistilahkan disilang begitu. Ya. Apabila inkisam, apabila siham mayit yang kedua itu yang ada di masalah pertama, ketika dibagi dengan masalahnya di masalah yang kedua, ternyata terbagi habis tanpa pecahan, ya, maka kita letakkan angka satu di atas masalah pertama atau tanpa angka. Nah, ya. Kemudian di atas masalah yang kedua kita letakkan berapa? Kita bagi tadi sihamnya dibagi masalahnya, berapa hasilnya, itu yang kita letakkan di atas masalah mayit yang kedua sebagai jusam untuk dikalikan. Jelas? Hah? Wadih? Nah. Kemudian al-fa'idatu tsalitsatu, faedah yang ketiga. Limasailil munasakhat ikhtisarun. Untuk masalah-masalah al-munasakhat ada ikhtisar, ya. Ada pekerjaan yang sifatnya disingkat. Ya. Dipersingkat, ya. Qabla al-amal, dipersingkat sebelum amal, sebelum mengerjakannya. Wakhtisarun ba'dal amal, dan ada yang dipersingkat setelah pengerjaan. Fa ammal ikhtisaru qabla al-amal, adapun ikhtisar sebelum mengerjakannya, faqad sabaqa fil halil ula, maka itu telah lewat pada keadaan yang pertama. Idza kana warathatu tsani, apabila ahli waris mayit yang kedua hum baqiyatu warathatil mayitil awwali, mereka adalah sisa ahli waris mayit yang pertama. Min ghairi ikhtilaf, tanpa ada perbedaan, maka ini dipersingkat, tidak perlu dihitung. Coba kita kembali murojaah ke sana, bagaimana maksudnya biar lebih faham. Al-halul ula, kata Syekh di awal bab, fil hal ula itu, wa ahwalul munasakhati thalathatun al-ula, al-halul ula, ini al-halul ula. Sudah ketemu semua? Di awal bab munasakhat. Al-ula an yakuna warathatu tsani hum baqiyatu warathatil awwal min ghairi ikhtilaf. Fa naqsimu, ya, naqsimu atau nuqassimu at-tariqata ala man baqiyah. Kita bagikan tarikah harta waris kepada ahli waris yang tersisa, ka'annal mayyital awwala mata anhum, seakan-akan mayit yang pertama meninggal, meninggalkan mereka yang tersisa itu. Ya, artinya kita persingkat saja, tidak perlu kita hitung dulu mayit yang pertama siapa ahli warisnya, kemudian dihitung lagi mayit yang kedua siapa ahli warisnya. Dipersingkat saja, langsung saja tarikah harta waris dibagikan kepada seluruh ahli waris yang tersisa setelah mayit yang kedua. Jadi langsung saja ke situ, seakan-akan mayit yang pertama meninggal, meninggalkan mereka yang tersisa itu. Kan dipersingkat ya? Paham ya maksudnya? Nah, jadi tidak perlu dibuat dua masalah kan berarti? Ya, tidak perlu buat masalah mayit pertama, masalah mayit yang kedua. Nah, kan dicontohkan nih, contoh falau halaka halikun an thalathati abna. Ini contohnya tadi, kelanjutan al-halul ula tadi. Jika ada yang meninggal, meninggalkan tiga abna. Thumma matathnani minhum wahidan ba'dal akhari. Kemudian meninggal dua dari tiga abna itu susul menyusul satu setelah yang lain. Amman baqiya, dari yang tersisa. Yang tersisa tinggal siapa? Satu ibn. Maka tidak perlu kita hitung tiga masalah kan? Tidak perlu tiga masalah. Langsung saja fal malu lahu lil ibnil baqi, maka harta untuk ibn yang masih hidup itu. Seakan-akan mayit yang pertama meninggal, meninggalkan ahli warisnya, satu-satunya ahli warisnya adalah itu. Nah, ini maksudnya ikhtisar qablal amal, barakallahu fikum. Ammal ikhtisaru ba'dal amal, adapun ikhtisar setelah pengerjaan, fayata'atta fima idha ishtarakat sihamul warathati fil jami'ati bijuz'in kathuluthin wa nahwi. Adapun menyingkat setelah mengerjakan perhitungannya, maka itu akan datang pada perkara idza syarakat sihamul warathati fil jami'ah, apabila seluruh saham yang ada di jami'ah yang terakhir, al jami'ah al akhirah, ya, masalah yang mengumpulkan semua jadi akhir, istarakat, ya, seluruh saham itu memiliki persekutuan bijuz'in, bersekutu pada juz, pada angka tertentu, bagian tertentu ke thuluth, misalkan bersekutu pada thuluth, artinya sama-sama bisa dibagi tiga, wa nahwi dan semisalnya. Ketika kita lihat di jami' al-akhir, ya, di masalah yang terakhir jami'ahnya itu, kita lihat, oh, ini ada persekutuan di sepersekian, semuanya bisa dibagi, ini misalkan ke thuluth. Kita lihat mulai dari jami'ah yang atas, masalah jami'ahnya di atas bisa dibagi tiga, saham-saham di situ semua bisa dibagi tiga. Semuanya bisa dibagi, artinya apa? Pengecilan angka, dikecilkan saja angkanya supaya tidak terlalu besar perhitungannya. Begitu maksudnya, ini pengecilan, ini maksudnya, pengecilan angka. Faturaddul jami'atu, maka al-jami'ah dikembalikan, wasihamu kulli warithin, dan saham-saham setiap ahli waris, minha dari jami'ah itu, ila dhalikal juz, dikembalikan ke bagian persekutuan tadi, alladhi hasala fil ishtirak, yang terjadi di situ ishtirak, persekutuan nilai. Nah, jadi tadi misalkan dibagi tiga semua kan jadi mengecil kan, bisa difaham ini? Ini pengecilan apa? Pengecilan angka supaya tidak terlalu besar. Nah, dan ada contoh disebutkan Syekh. Berarti kita menghitung lagi nih. Mithalu dhalik, antum bisa menghitungnya di kertas. Nah, yang mampu membayangkannya ya, dibayangkan saja. Tayyib, jika sudah terbiasa, terlatih mungkin. Tayyib, untuk awal-awal ya, bagusnya selalu dihitung saja di kertas. Nah, misalu dhalika an yahlika halikun an zawjatin wabnin wabint. Contohnya, ada halik meninggal, meninggalkan ahli warisnya zaujah, ibn dan bint. Zaujah, ibn dan bint. Thumma, kemudian tamutul bintu. Kemudian meninggal al-bint. Amman baqiya, dari ahli waris yang tersisa. Berarti dia meninggalkan ummuha dan meninggalkan siapa? Akhuha. Iya kan? Tayyib. Jadi masalah yang pertama, fal mas'alatul ula, yaitu zaujah ibnun bint. Itu mas'alatul ula. Zaujah ibnun bint. Kita kerjakan dulu mas'alatul ula. Ada ibn dan bint, yani ada aulad. Berarti li zaujah thumun, 1/8. Kemudian al-baqi lil ibni wal bint. Ibn berapa kepala? 2. Bint kepalanya 1. Berarti totalnya 3. 2 untuk ibn yang tersisa itu, dan sisanya lagi 1 untuk bint. Nah, berarti aslul masalah 8. 8. Li zaujah ath-thumun fi 8. 1/8 dari 8 berapa? 1. Kam al-baqi? Tersisa 7. 7 akan dibagi menjadi 3, karena ibn kepalanya 2, jatahnya bin 1. 7 akan dibagi 3, terjadi inkisar, pecahan, tidak inkisar. Berarti harus dilakukan apa? Harus dilakukan tashih. Nisbahnya imma tabayun imma tawafuq. Nah, di sini apa? Tabayun 7 banding 3, ada duru'us 3, sihamnya 7. Berarti tabayun nuthbitu ada daru ru'us, kita isbat ada ru'us yaitu 3. Kita letakkan di atas masalah. Nah, berarti yakni dikalikan dengan masalah. Yakni 3 × 8 24. Kata Syekh, fal mas'alatul ula tasihhu min 24. Masalah pertama benar masalahnya dengan nilai 24. Lizaujati 3, untuk zaujah 3. Karena tadi 3 juz sahamnya itu dikali jatahnya zaujah 1, sahamnya dikali 3 berarti 3. Walil ibni 14, untuk ibn 14. Walil binti 7, untuk bint 7. Tadi 3 juz saham dikalikan berapa tadi? Al-baqi tu 7. 3 × 7 berapa? Yani ada 3 angka 7, 7, 7, 7. Dua bagian dari 7, jadi 2 × 7 kita berikan ke ibn. Kan 3 × 7 tadi. Sahamnya 3, sahamnya untuk ibn dan bin 7, berarti 7 × 3, 21. Dua bagian untuk ibn berarti 14. Satu bagian untuk bint berarti itu 7. Jelas ya? Wal mas'alatu tsaniyatu. Sekarang kita buat masalah yang kedua. Masalah yang kedua tadi al bint yang meninggal, meninggalkan ummuha dan akh. Tayyib. Berapa aslul masalah? Kam lil yang ada hanya satu akh. Berarti dapat thuluth. Al baqi lil akh bi ta'shib. Sisanya untuk akh. Berarti asal masalahnya berapa? 3. Nah, lil 3, thuluth fi 3 wa 1. Tersisa 2 untuk akh. Nah, kata Syekh, wal mas'alatu tsaniyatu min 3, karena al-waratsata fiha ummun wa akhun. Ya, masalah kedua 3 karena ahli warisnya yang ada di dalamnya dan akh. Lil ummi thuluthu 1, untuk 1/3 itu 1. Wal baqi lil-akh, dan sisanya untuk akh yaitu 2. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Masalah mayit tsaniyah, masalahnya al-bint yang sudah meninggal berapa? 3. Sedangkan sihamnya al-bint di masalatul ula berapa? 7. Sihamnya 7, masalahnya 3. Kita bandingkan 7 dengan 3. Imma tabayun, imma tawafuk, imma inkisam. Di sini terjadi apa? Tabayun. Berarti kita tetapkan angka 3 kita letakkan di atas mas'alatul ula, sebaliknya angka 7 sihamnya kita letakkan di atas masalah tsaniyah. Kan disilang saja kan? Tadi? Iya. Jelas? Tayyib. Wa bainaha sihamil muwarrithi min al-mas'alatil ula, antara masalah mayit yang kedua dengan siham al-muwarrith, ya, pewaris tersebut, min al-mas'alatil ula, tabayun, terjadi tabayun. Nah, seperti yang kita analisa tadi. Fanadribuha, maka kita kalikan dhamir hak kembali ke mana ini? Ke masalah, yaitu angka 3 masalah yang kita letakkan di mas'alatul ula. Fanadribuha fi ma shahhat minhul ula, pada angka yang benar dengannya mas'alatul ula. Berapa tadi tashihnya al mas'alatul ula? 24 arba'at arba'atin wa ishrina, 3 kali 24 tablugu menghasilkan berapa? 72 wa hiyal jami'atu, dan ini jami'ahnya. Tamam. Kemudian li zaujah minal ula, untuk zaujah di masalah pertama berapa tadi? Thalatha, berarti kali 3 juga. Ya, madrubatun fi tsaniyah, dikalikan pada masalah yang kedua itu thalatha yang sudah menjadi usham tadi. Bitis'atin, hasilnya 9, kita letakkan di jami'ah, belum, masih ditambah, masih ada jatahnya di masalah mayit yang kedua sebagai walaha minas tsaniyah, dan untuknya di masalah yang kedua ketika sebagai di situ wahidun tadi, ya, kita kalikan sudah disilang tadi, madrubun fi sihamil muwarrithi, nah itu kita kalikan ke sihamul muwarrith, juz sahamnya itu sab'ah, berarti kali 7 bi sab'atin, hasilnya 7. Ya, tergambar ya, gini. Iya, gitu. Nah. Al jami' totalnya 9 tambah 7 sittata'ah 16, itu yang kita letakkan di al-jami'ah. Walil ibni minal ula, untuk ibn dari masalah yang pertama berapa tadi? 14 madrubatun, dikalikan fithanya pada angka masalah yang kedua yang di juz saham tadi yaitu 3 thalathatin bithnaini wa arba'in, hasilnya berapa? 42, dan masih punya jatah di masalah yang kedua sebagai walahu minat thaniya, dan sahamnya dari masalah yang kedua ithnani, 2 tadi madrubani, dikalikan fi siham muwarithi, kalikan ke siham muwarithnya jadi juz saham masalah yang kedua tadi yaitu sab'atin 2 kali 7 bi arba'ata'ah 10, hasilnya 14. Totalnya al-jami'u 42 tambah 14, hasilnya sittatun wa khamsun. Ya. Sittatun wa khamsun, 56. Ini yang kita letakkan di al-jami'ah. Tayyib. Coba tolong dilihat di jami'ah. Masalah al-jami'ah berapa? Berapa tadi masalah jami'ah? Berapa? 72. Tayyib. Kemudian siham untuk zaujah itu total di jami'ah berapa? Nah? Hanya 16. Kemudian untuk ibn dan tadi berapa? 56. Kata Syekh, wa hiya musyarikatun li sihamiz zaujati, dan ini ya, yakni angka 56 ini, wahia yaitu angka 56, jatahnya siapa? Jatahnya ibn dan musyarikatun, bersekutu li sihamiz zaujah, dengan siham zaujah, bithumun, dengan seperdelapannya, yakni sama-sama bisa dibagi delapan. Li anna kullan minhuma yang qasimu ala thamaniyatin, karena masing-masing dari dua angka itu terbagi habis ya dengan 8. Jadi dibagi 8 semuanya inkisam, terbagi habis tanpa pecah. Pecah berarti dikecilkan. Ya, ikhtisar ba'dal amal, supaya tidak terlalu besar angka yang dihitung. Fanaruddul jami'ata, maka kita kembalikan al-jami'ah wa sihamal warathah dan saham-saham ahli waris semuanya fiha yang ada di jami'ah ila thumun, ke seperdelapannya masing-masing. Takunil jami'atu, menjadilah al-jami'ah berapa tadi? Al-jami'ah 72 dibagi 8 hasilnya berapa? 9 tis'atun. Takunil jami'atu tis'atan. Nah, takunil jami'atu tis'atan. Nasibu zaujati minha itsnani. Nah, kemudian dari tis'a ini tadi, nasibu zaujati minha, jatah az-zauja dari 9 tadi, masalah 9 ini, 9 bukan masalahnya adalah itsnan, 2. Nah, zauja tadi berapa? 16 bagi 8. Hasilnya 2. Naam. Wa nasibu al-ibni sab'atun, dan jatah untuk ibn sab'ah. Berapa ibn tadi? 56 dibagi 8 hasilnya 7. Nah, jadi singkat kan angkanya, jadi kecil sekali. Jadi mudah menghitungnya. Jadi masalah, jadi hartanya dibagi 9 untuk zaujah, 2 untuk ibn, 7. Padahal tadi besar sekali angkanya, kan begitu. Jadi setelah diselesaikan sampai jami'an terakhir, coba dicek apakah terjadi ishtirak ya atau tidak untuk ikhtisar ba'dal amal, untuk dikecilkan. Alhamdulillah. Kita selesai mempelajari al-munasakhat yang merupakan bab yang termasuk bab paling sulit dalam al-faraid. Jadi, ana harapkan antum sering memurojaahnya dan sering melatihnya. Jika semakin sering diulang, lama-lama mungkin bisa terbayang tanpa menulisnya di kertas. Ketika baca keterangan syekh sudah terbayang sendiri. Kalau sudah terlatih. Nah. Barakallahu fiikum. Pembahasan setelahnya amal masalah rod, dan ini sudah kita dahulukan, berarti nanti kelanjutannya kita masuk ke kismatut tarikat. Nah, sudah pembagian tarikah, pembagian harta sudah. Tinggal sedikit, insyaallah kita akan selesaikan kita. Nah. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallah. Tabarakallah.